kasih yang pergi berlari. Mungkin di sana dia sedang tertawa, aku yang di sini menangis sedih. Itu setahun yang lalu kau di sini. Ucap janji, ucap setia hanya setelah sudah apa yang ku miliki. Dalam diri ini kau pun berlari. Mana janji-janji manis dulu, semanis kembang bulan yang merah. Tak ku see.